Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala fi kitabih Thalathatul Usul wa kullu martabatin laha arkan fa arkanul Islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajju baitillahil haram. Sudah lewat bersama kita bahwa agama Islam memiliki tiga tingkatan. Yang dimana masing-masing dari tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Maka sekarang al-muallif memulai dengan rukun Islam. Farkal Islam khamsah. Rukun Islam ada lima. Dan ini jelas sebagaimana yang akan datang bersama kita. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam didatangi Jibril dalam rangka ta'limun nas. Begitu juga dengan hadis Ibnu Umar. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal Islam ala khamsin ila akhir hadis. Nah. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian an la ilaha illallah. Bahwa sungguhnya la ilaha illallah. Wa syahadat la ilaha illallah ini memiliki syurut. Syurut syahadati an la ilaha illallah. Syurut kalimat tauhid. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ini syarat pertama dari syahadah kalimat tauhid. Yang kedua, al-ilm. Seseorang tidak akan mungkin mempersaksikan kecuali dia memiliki ilmu terhadap yang dia persaksikan. Nah, yang berikutnya, yakin. Ketika seorang mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, kemudian dia masih memiliki keraguan, maka tentunya ini bukan disebut dengan persaksian. Yang keempat adalah as-sidq, jujur. Makanya dari sini kita mengetahui ketika orang munafik yang di mana mereka mempersaksikan la ilaha illallah secara zahir, ternyata hal ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam yang sesungguhnya. Nah, ketika mereka mengucapkan secara zahir kalimat la ilaha illallah, maka mereka dihukumi dengan keislaman pun secara zahir. Nah, akan tetapi hakikat Islam yang dengannya seseorang masuk dalam al-jannah, seseorang mendapat jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian tidak masuk ke dalam neraka secara kekal, maka ini didapatkan oleh orang-orang munafik. karena mereka tidak ada kejujuran. Nah, dusta. Persaksian yang mereka ucapkan secara zahir, keislaman yang mereka tunjukkan secara zahir, fil haqiqah hadza kadzibun. Suatu kedustaan. Maka di antara syarat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah adalah kejujuran. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Seseorang tidak dikatakan dia mempersaksikan la ilaha illallah kecuali bahwa dia memang mencintai apa yang dia persaksikan tersebut. Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Nah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah kecintaannya seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang kufar. Nah, adapun orang-orang mukmin mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka tidak mungkin seorang mengatakan la ilaha illallah, bersaksikan la ilaha illallah, di sisi yang lain dia tidak mencintai apa yang dia persaksikan tersebut. Syarat yang keenam, al-qabul, menerima. Abu Talib, paman dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mengerti, mengilmui, tahu bahwa apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah perkara yang hak, agama yang hak. Wa Abu Talib yakin. Nah, tidak menentang. Tetapi Abu Talib tidak bisa menerima hal ini. Takut akan dicela oleh kaumnya. Nah, yang akhirnya dengan itu Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ketujuh adalah al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk patuh. Bagaimana mungkin seorang bersaksian la ilaha illallah tapi tidak melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah. Dan syarat yang kedelapan, sebagian ulama menambahkannya adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ini delapan atau tujuh. Dan sebagian ulama menambahkan syarat yang kedelapan dari syarat-syarat syahadatu an la ilaha illallah. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wal qabul wal inqiyadu lahu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, ini dihafal ya. Nanti kalau pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ini kan kaitannya dengan la ilaha illallah. Dengan permasalahan tauhid. Nah, jadi termasuk perkara yang paling penting untuk dipahami, untuk kemudian diketahui, serta dihafal dan diamalkan. Baik. Yang berikutnya ya ikhwan. Kita telah lewat bersama kita la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Pak Amir, kali ini harus bisa semua ditanya. La ilaha illallah. Pak Amir, apa arti la ilaha illallah? Itu kalau kita waktu SD atau SMP, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi ini kita sudah salafi ini sekarang. Nah, apa arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah. Abu Abrar. Ya, betul. Nah, afadhal ya Abu Abrar. Yakini hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadai. Ini kita kalau ketemu sufi ya, atau hizbi ya, ini udah habis gitu. Naam ya ayyuhal muwahhidun. Katanya ahlu sunnah salafi ini tauhid, tauhid, tauhid. Kan gitu ya? Nah, ya memang betul. Seperti itu memang salafiyun. Ahlu sunnah, perkara pokok yang paling pokok adalah tauhid. Nah, makanya harus paham tentang tauhid. Ini sekarang pertanyaan yang seharusnya sudah. Nah, apa arti la ilaha illallah? Saat tiada, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, siapa itu? Hah? Antum barusan yang jawab? Baik. Apa artinya? Naam, ahsanta barakallahu fik. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. La ilaha illallah masa? Hah? Nah. Yang perlu kita ketahui di sini kekeliruan apa yang dipahami oleh sebagian orang dengan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pertama, kata-kata Tuhan, kalau di situ ada terjemahan dari Ar-Rabb, ini tentunya mengandung makna yang batil. La Rabba bihaqqin illallah. Tiada Rabb yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang batil. Nah, karena makna ilah itu bukan makna Rabb. Sudah lihat bersama kita ya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya ketika al-mu'allif mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Apa yang dimaksud dengan mu'allif dari ucapan ini? Apa yang dimaksud adalah ar-rabb itu artinya al-ma'bud, sesembahan. Apa artinya Abu Yazid? Ketika al-mu'allif dalam perajalan yang telah lewat mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah al-ma'bud yang diibadai, yang disembah. Apakah al-mu'allif di sini memaksudkan bahwa Rabb itu adalah al-ma'bud? Makna Rabb maknanya adalah al-ma'bud. Abu Yazid? Al-mu'allif dalam pelajaran sebelumnya ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh mu'allif. Dikatakan di situ war rabbu huwal ma'bud. Sudah lihat sama kita ya? Masih ingat? War rabbu huwal ma'bud. Ini antum ini bukan durusul lugah ini ya. Bukan durusul lugah enggak di murojaah ya sudah wis. Ini tauhid ini ya. Nah, kitab tentang tauhid ini harus di nah. Ketika al-mu'allif menyebutkan tentang fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar wa min makhluqati samawati sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Kemudian doakan dalilnya wa dalilu qala ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu ila akhir al-ayah. Ya, apabila ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya terus sampai membawakan dalilnya. Setelah itu al-mu'allif mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Masih ingat? Sudah lupa? Ya gimana mau ingat, habis taklim kita ditaruh di rumahnya, mau taklim lagi baru dibuka di bawah. Nah, min fadlikum ya ikhwan, raju ya ikhwan, muraja. Nah, apalagi kaitannya dengan tauhid. Nah, afdalul ulum bihasabi afdalul ma'lumat. Seutama-utama ilmu tergantung dari isi dari ilmu tersebut. Apabila kaitannya dengan isi dari ilmu tersebut adalah tauhid, khalas. Nah, ini antum jadikan perkara yang paling seperti itu. Hah, masih ingat? Warabbu wal ma'bud. Apa yang dimaksud dengan mu'alif dalam ucapannya yang telah lalu? Warabbu wal ma'bud. Aman yujib. Siapa yang bisa menjawab? Naam. Abu Salim. Jadi al-mu'alif kan mengatakan warab huwal ma'bud. Itu maksudnya adalah Allah yang mentarbiyah, yang menciptakan, yang Berarti makna rab adalah sembahan. Nah, al-ma'bud yang diibadahi. Berarti makna rab adalah yang diibadahi. Nah. Man yujib. Ini anak waktu itu sudah anak terangkan, pahamkan kepada antum. Lumayan agak panjang lebar biar antum paham ketika itu. Ada yang masih ingat? Hah? Abu Faris? Naam. Lanjutkan dengan ibarat yang lebih tepat, yaitu saya sudah pertanyaan sekarang, apakah makna ar-rab itu al-ma'bud? Bukan. Nah, kenapa ya ikhwan? Kita sudah lihat bersama kita ar-rab itu bukan makna al-ma'bud, ya, bukan arti dari sisi bahasa ar-rab itu adalah maknanya yang diibadahi. Al-ma'bud, al-ilah. Bukan. Bukan makna itu. Karena kalau maknanya ar-rab adalah huwal ma'bud, berarti benar. Pentafsiran mengatakan la ilaha illallah, artinya la rabba illallah. Tiada Tuhan, tiada rab yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mentafsirkan la ilaha illallah dengan makna la rabba bihaqqin illallah, ya apa bedanya kita dengan orang-orang kufar Quraisy? Apa artinya Rabb? Ar-Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, yang lainnya. Ini makna Ar-Rabb. Dan ini perkara diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Walain sa'atahu man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah. Naam. Walain sa'atahu man nazala minas sama la yaqulun Allah. Nah, banyak ayat yang mengatakan tentang orang-orang kufar Quraisy. Kalau engkau bertanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Mereka paham tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paham yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui dan meyakini tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makna la ilaha illallah itu artinya la rabba, tiada Tuhan, tiada yang menciptakan, tiada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, khalas. Nah, tapi ternyata Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang mengakui, yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang menurunkan hujan, bahwa Allah yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang seperti ini dengan perang. Dengan qital. Peperangan. Siapa mereka? Orang-orang kufar Quraisy. Seperti itu. Ya. Sehingga yang dimaksud oleh mu'alif. Warrabbuh wal ma'bud. Akh Usman mana? Akh Usman? Usman pengajar ada? Hah? Enam. Ishul muradul mu'allif. Apa maksudnya mu'allif? Mengatakan warrabuh wal ma'bud. Jawaban Abu Faris tinggal dilengkapi. Nam, nam, ya ikhwan. Endaman. Abu Hanan. Warrabbuh wal ma'bud. Apakah mu'alif mengartikan Rabb itu al-ma'bud maknanya? Nah, fadal ya akhwana Muhammad. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Makna ar-rabb huwal ma'bud artinya ar-rabb huwal ladzi yastahiq an yu'bad. Bukan artinya rabb itu adalah sesembahan. Al-muallif asy-syekh di sini memaksudkan bahwa ini maksud ar-rabb huwal ma'bud, rabb itu adalah sesembahan, artinya ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa ar-rabb yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan yang lainnya. Zat yang seperti ini itulah zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, berhak yastahiq. Kan sudah lihat bersama kita. Kemudian al-muallif membawakan dalil ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dengan tauhid rububiyah, ya, itu membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Itu maksudnya. Paham ya? Sehingga makna la ilaha illallah itu bukan maknanya la rabba, bukan. Tapi tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, kalau kita mengetahui makna ini, maka kita perhatikan sekarang kata-kata la ilaha illallah. Di situ tidak ada hak. Ya. La ilaha, tiada sesembahan illallah, itu zahirnya. Ya, tiada sembahan kecuali Allah. Mengapa kemudian di situ ada sesuatu yang perlu ditambahkan dari maknanya? Nah, karena kalimat itu sebetulnya dalam bahasa Arab, uslubnya orang Arab sudah paham. Itu ada makna yang tersembunyi. Yaitu apa? Bihaqqin, yang benar. Yang dengan itu orang-orang kufar Quraisy tidak mau untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau sekedar artinya la ilaha illallah adalah tiada sesembahan kecuali Allah, khalas, sekedar maknanya itu saja. Ini enak bagi mereka. Coba kita lihat. Bahayanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah dengan memahami bahwa maksudnya hanya tiada sesembahan kecuali Allah. Ini bahaya. Bahaya dari sisi apa? Coba kita perhatikan sekarang. La ilaha illallah artinya tiada sesembahan kecuali Allah. Coba di dunia ini yang disembah apa hanya Allah? Artinya antum sekarang. Orang-orang Nasara menyembah siapa? Isa. Nah, orang-orang kufar Quraisy menyembah siapa? Banyak berhala-berhala. Lat wal Uzza, wa Manat dan yang lainnya. Orang-orang kufar yang lainnya, Hindu, apa nyembah apa? Yang nyembah sapi, yang nyembah orang Jepang, menyembah matahari, Majus menyembah api. Yang Budanya menyembah apa itu Siddhartha Gautama walais. Nah, tapi sesembahan apakah hanya Allah? Anak tanya antum. Di dunia ini sesembahan apakah hanya Allah? Tidak. Coba kalau diartikan tiada sesembahan kecuali Allah. Ini berarti maknanya ini sesembahan berarti itu Allah. itu sembahannya kaum Majus, berarti itu Allah. Karena tiada sesembahan kecuali Allah. Berarti semua sembahan-sembahan yang ada, itu Allah. Ini kan batil. Paham tuh ya ikhwan? Hah? Berarti orang-orang kufar Quraisy ya sudah. Tiada sesembahan kecuali Allah. Dia punya Lata, punya Al-Uzza, punya Manat. Mereka punya sesembahan-sembahan ini, tiada sembahan kecuali itu Allah. Khalas, ada sus apa susahnya mereka untuk kemudian mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata orang-orang kufar Quraisy tidak mau untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena mereka paham bahwa sungguhnya makna kalimat ini bukan hanya sekedar itu. La ilaha, tiada sesembahan yang hak. Nah itu. Nah, ketika kita mengatakan tiada sesembahan yang hak, itu yang kemudian kita katakan illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Paham tuh ya ikhwan? Ya. Berarti sembahan-sembahannya orang Nasara. Sembahannya orang-orang Buddha. Orang Hindu. Sembahannya kufar Quraisy. Itu sesembahan. Tapi bukan hak. Itu sembahan yang batil. Nah. Karena sembahan yang hak itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Paham ini ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu makna la ilaha illallah. Kita mempersaksikan perkara ini. Sesembahan-sesembahan yang ada itu semuanya batil. Hah? Enggak ada itu sesembahan yang hak, enggak ada. Ya, kita nafikan dulu seluruh sembahan itu semua batil, tidak ada yang hak illallah. Ini yang kemudian kita persaksikan dengan syarat-syarat tadi itu. Paham tuh ya ikhwan? Paham sampai sini ya? Karena tanya 4 minggu lagi kalau kita masih hidup. Nanti ada yang lupa. Kalau kita masih hidup ya. Baik. Wa anna Muhammad Rasulullah. Akan datang insyaAllah bersama kita. Makna apa itu makna syahada Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salah. Iqamus salah. Di sini kalimatnya iqamus salah. Menegakkan sholat. Bukan mengatakan as-salah seperti saja, bukan. Jadi itu ada makna lebih. Iqamatus shalah. Mendirikan salat, menegakkan salat. Yang dengan itu apabila seseorang hamba benar-benar menegakkan salat, maka itu yantabik ala qaulihi ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sungguhnya sholat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat yang apabila dilakukan dengan seseorang tersebut dengan menegakkannya. Sehingga yang dituntut itu bukan hanya apa? Sholat. Nah, karena kalau hanya sekedar sholat, Allah subhanahu wa ta'ala mencela. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Nah. Alladhinahum an salatihim sahun. Tapi yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iqamus sholat. Yang dengan itu menjadi rukun kedua dari rukun Islam. Apa itu iqamus sholat? Kita melakukan sholat dengan menegakkan syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya. Wajibatnya. Mustahabatnya kita lakukan. Dan yang lain-lainnya. Yang dengan ini akhirnya seorang hamba mampu terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Wa kam min unasin yusallun. Wa kam min akhin yusalli. Lakinnahu fa'ala ma fa'ala minal munkarat. Berapa banyak dari manusia salat. Tapi wa ya subhanallah. Kita melihat orang ini luar biasa ke masjid rutin tapi melakukan ini dan itu dari kemungkaran. Nah, ayatnya yang salah atau orangnya yang salah? Nah, kalau kita mengatakan ayatnya yang salah, ya sudah berarti kafir. Wal-iyadzubillah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengatakan bahwa orangnya yang salah. Ayat tidak akan mungkin salah. Seperti itu. Maka ini perlu kita ketahui. Iqamus shalah, menegakkan shalat. Wa ita'uz zakah. Dan juga menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Dan juga pergi berhaji di baitillahil haram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fadalilu syahada qawlu ta'ala. Dalil tentang syahad la ilaha illallah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan dirinya. Nah, kita bisa lihat betapa permasalahan tauhid, bahkan Allah mempersaksikan. Allah sendiri mempersaksikan sebagai saksi bahwa la ilaha illallah. Nah, wal malaika dan juga para malaikat, wa ulul ilmi. Ini ayat banyak dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan orang yang berilmu. Kita bisa bandingkan sekarang. Ketika permasalahan persaksian la ilaha illallah hanya dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Para malaikat dan manusia yang ini tadi. Bukan sembarang manusia. Wal malaikatu wa ulul ilm. Dan orang manusia-manusia yang berilmu. Disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebelumnya. Menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu di sini Allah jadikan saksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahda. Ini makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah wahda. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha, kalimat la ilaha, kata mu'alif di sini, nafian, meniadakan seluruh apa-apa yang disembah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meniadakan itu artinya mengatakan bahwa sesembahan itu batil. Bukan meniadakan dari sisi keberadaannya. Sesembahan selain Allah banyak. Nah, keberadaannya banyak. Sampai detik ini. Walaupun orang-orang yang disembah tersebut atau makhluk-makhluk yang disembah tersebut tidak dipakai nama ilah. Pakai dengan nama-nama yang indah. Wali. Atau saleh, orang yang saleh, dan yang lain-lainnya. Nah, tetapi al-ibrah bil haqa'iq, la bil musammayat. Ibrahnya itu dengan hakikatnya. Seperti itu. Tetapi yang dimaukan di sini, di mu'alif la ilaha, kita menafikan kebenaran dari sembahan tersebut. Tidak ada sembahan yang hak. Nah, illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah. Musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulki. Ini al-mu'alif luar biasa. Nah, kata al-mu'alif di sini mengatakan illallah itu berarti penetapan bahwa ibadah itu milik Allah semata. Allah yang berhak untuk diibadati semata. Tiada syarik, tiada sekutu dan tandingan dalam permasalahan ibadat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tandingan dan sekutu dalam permasalahan apa? Rububiyah. Kekuasaannya. Seperti itu. Ini di sini al-mu'alif ingin berdalil dengan rububiyah untuk menunjukkan dalil terhadap uluhiyah. Zat yang sedemikian luar biasanya. Zat yang menjadikan seluruh alam semesta ini. Zat yang memiliki alam semesta ini. Zat yang bersendirian dalam permasalahan rububiyah. Sebagaimana dalam permasalahan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tandingan. Ini zat yang berhak untuk diibadahi. Seperti itu. Paham ini ya. Banyak ayat yang menyebutkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka membawa konsekuensi uluhiyah. Kan sudah bersama kita ya. Hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah. Antara rububiyah dengan uluhiyah. Apa hubungannya? Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Hendak ya Abu... Abu... Man? Andu? Abu Ubaid. Bagaimana maksud konsekuensi itu? Maksud dari konsekuensi itu apa? Contohnya bagaimana? Nah, ahsanta barakallahu fik. Nah, apabila kita mengaku bahwa kita bertauhid rububiyah, maka konsekuensinya mau enggak mau kita berarti bertauhid uluhiyah. Palsu ketika ada mengatakan orang bertauhid rububiyah tapi dia ternyata uluhiyahnya enggak benar. Ini pengakuannya, klaimnya bahwa dia bertauhid rububiyah ini dusta. Kenapa? Karena ketika seorang bertauhid rububiyah, mau enggak mau dia pasti bertauhid uluhiyah. Ketika seorang bertauhid uluhiyah, apa punya tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Nah, Abu Adib, apa punya tauhid uluhiyah terhadap rububiyah? Di mana? Nah, termasuk jalannya tauhid uluhiyah. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Ini uluhiyah terhadap rububiyah. Antum masih hafal ini? Kaitan rububiyah ke uluhiyah, uluhiyah ke rububiyah. Masih hafal ya? Masih ingat ya? Ini tauhid loh ya. Kita belum berbicara yang lainnya ini. Nah, contoh sederhana bagaimana, Be? Nah, Bu Yasir. Contoh sederhananya bagaimana? Ini tauhid uluhiyah itu ya tabaman, merang mencakup. Yang rububiyah itu konsekuensinya itu contoh sederhananya bagaimana? Di mana? Ini masjid ada yang membuat. Nah, itu apa itu? Itu tahu rububiyah terhadap uluhiyah. Nah, ahsan tabarakallah. Ada pun uluhiyah terhadap rububiyah? Contohnya? Ya sudah kasih contoh masjid ini. Tadi sudah disebutkan oleh Abu Adib bahwa uluhiyah itu ahsan tabarakallah. Paham ya ikhwan ya? Ini min fadlikum ya ikhwan, tolong ini masalah tauhid ini min fadlikum. Antum paham tentang tauhid, tentang apa yang terkandung dalam kitab ini dan kitab-kitab tauhid yang lainnya, dalam kondisi antum gak paham tentang medsos, tentang grup-grup WA, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, jauh lebih daripada antum, masya Allah, grup medsos, yang ini ikut grup ini, ikut lagi grup yang lainnya, ikut lagi grup yang lainnya, masya Allah, kasih faedah, kasih ini, kasih yang lainnya, nerima diskusi, ini bagus, tapi nah ini sekarang kita tauhid ini. Kalau tidak mungkin permasalahan tauhid, nah hati-hati. Barakallahu fikum. Ini anda lihat antum muzakzain ini ya. Nah, jadi tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Contohnya masjid ini mengandung apa? Ada lantai, dinding, kipas, mimbar, yang lainnya. Adapun tauhid rububiyah, walaupun tauhid rububiyah itu tidak mencakup uluhiyah. Tidak. Tauhid rububiyah itu tidak mengandung tauhid uluhiyah, tetapi membawa konsekuensi terhadap uluhiyah. Contohnya tadi disebutkan oleh Akhuna Abu Yasir. Masjid ini ya. Ketika kita sebutkan nama masjid, itu bukan bagian dari masjid. Fulan, wa fulan, wa fulan. Bukan, iya kan? Nah, Sangat memungkinkan manusia ini tidak ada di luar masjid. Tapi tetap dikatakan itu bangunan masjid. Bukankah seperti itu? Manusia kita ini sekarang bukan bagian dari bangunan masjid. Kan seperti itu? Ya kan? Tapi apakah mungkin ada masjid tanpa ada yang membangunnya? Tukangnya. Sehingga ketika disebut nama masjid, itu membawa konsekuensi pasti langsung saat yang muncul di benak kita untuk kita katakan bahwa masjid tersebut ada yang membangunnya. Bukan seperti itu? Hah? Nah, itu sama. Ketika disebutkan rububiyah, memang rububiyah itu tidak mengandung tauhid uluhiyah. Hah? Tauhid rububiyah itu bukan ada padanya, bukan bagian dari rububiyah, uluhiyah, bukan. Tetapi ketika disebut rububiyah, mau enggak mau konsekuensinya mustahil untuk dikatakan rububiyah kecuali di situ ada tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Paham tum ya ikhwan? Hah? Paham tum? Ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Baik, bila huna darsuna, ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Rajio ya ikhwan, muraja gitu. Yang dibahas di grup itu seharusnya ilmu-ilmu seperti ini. Jangan dibahas apa misalnya? Hah? Artinya pembahasan ini lebih kita butuhkan. Ya enggak ada mau membahas yang lainnya. Hah? Membahas fulan ini orang Sunda, orang Jawa, misalnya. Oh, masya Allah diskusi misalnya. Tapi masa apa arti la ilaha illallah? Misal, syarat-syarat la ilaha illallah. Ini, nah, ini skala prioritasnya perlu untuk kita ketahui. Ya, dari seluruh perkara, itu harus ada skala prioritas. Makanya orang bangun masjid, gak ada ceritanya bangun atap duluan. Kan gitu? Mana ada orang bangun masjid, temboknya duluan? Mana ada orang bangun bangunan, yang dulu adalah pemasangan pintu, pemasangan jendela. Apa yang dimulai? Hah? Pondasi. Tahu bahasa Arabnya pondasi? Asas. Ini. Sama juga dengan Islam. Asasnya Islam apa? Tauhid. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad kepada untuk datang ke negeri Yaman, mengatakan innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Nah, ini pertama kata Rasulullah SAW, jadikan yang pertama engkau dakwakan kepada mereka la ilaha illallah. Ini asas. Ini yang harus dikuasai dahulu. Nah, baru setelah itu sholat, zakat, puasa. Nah, medsos gak ada loh ya. Nah, sholat tauhid bukan medsos. Nah, artinya di sini ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini ingin menghimbau diri ana pribadi antum. Boleh kita sibuk atau afwan. Boleh kita masuk dalam perkara-perkara seperti itu. Itu bermanfaat. Nah, grup-grup WA dan yang lainnya. Tapi jangan lupakan sesuatu yang asas, al-ilm, seperti itu. Ini yang lebih untuk kita hidupkan. Nah, apa gunanya kita membahas yang seperti itu, tapi yang jauh lebih utama kita gak paham. Nah, datang seorang ahlul batil, bertanya tentang rumusan tauhid itu, kitanya bingung menjelaskan. Seperti itu. Hah? Apa yang seperti dikatakan sebagai muwahhid? Salafi seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, banyak contoh-contohnya. Apa misalnya? Serah sudah. Sebutkan apa misalnya? Motor misalnya. Motor itu komponennya apa? Ban, seker, ya, shock, per, ya, itu kandungan motor. Nah, itu tauhid uluhiyah, salah satu kandungannya itu tauhid rububiyah. Nah, itu contohnya. Tauhid rububiyah ke uluhiyah, ya sama, motor itu. Ini contoh sederhananya. Bahwa motor itu memang bukan bagian dari atau kandungan dari motor adalah manusia, tetapi enggak mungkin ada motor enggak ada yang membuat. Kan gitu Aksalman? Mana ada Aksalman? Nah, itu. Motor, kan Yamaha itu kan bukan bagian dari motor Yamaha, artinya orang-orang yang kerja di pabrik Yamaha. Tapi mana ada motor Yamaha tanpa ada orang-orang yang membuat seperti itu. Nah, konsekuensinya itu tauhid rububiyah itu uluhiyah. Makanya orang-orang kufar Quraisy tidak dikatakan mereka bertauhid rububiyah, tidak. Ya, mereka tidak katakan muwahhidun, tapi mereka mukirun. Iya. Tapi bukan muwahhidun. Kalau mereka muwahhidun fil rububiyah, pasti. Pasti mereka muwahhidun fil uluhiyah. Barakallahu fikum. Fadlah Muhammad. Gimana, gimana? Ya. Nah. Ya, tadi anda terangkan. Terus maksudnya gimana? Afwan, karena kurang paham. Nah, tadi anda kan terangkan bahwa makna la ilaha illallah itu harus diartikan dengan bihaqqin, ya. La ilaha, tiada sembahan yang hak. Kan seperti itu. Karena hanya kalau sekedar tiada sembahan yang ada kecuali Allah, itu kan membawa konsekuensi berarti semua sembahan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya itu. Mawjudun. Nah. Oh, ya sudah tinggal antum sampaikan, tinggal antum jelaskan. Nah. Nah, jazakallahu khair. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raju ya ikhwan. Murajah. Jadikan murajahnya antum itu ikhlas lillahi ta'ala. Kata Imam Malik, maka lillah fahuwa bakin. Nah, apa yang dilakukan lillahi ta'ala, bakin, akan abadi. Asarnya itu, hasilnya buahnya itu abadi. Nah, jangan meroja karena nanti mau ditanya, jangan. Seperti itu. Tapi, ikhlaskan lillahi ta'ala. Nah. Tentang bela diri. Melatih pernapasan ya. Karena terus terang kurang paham tentang bela diri dan pernapasan ini. Tapi intinya sekarang. Dilihat. Ketika latihan pernapasan tersebut. memang terbukti secara ilmiah, ada penjelasan ilmiahnya, ya, itu bisa menjadi sebab seorang kuat misalnya, ya, misal dipukul bisa berkurang jauh rasa sakitnya misalnya. Ini ada penjelasan ilmiahnya, ya, maka sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi sekarang ilmu pernapasan dengan pergerakan-pergerakan yang tidak terbukti secara ilmiah, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak terbukti secara ilmiah bahwa hal tersebut bisa mengurangi rasa sakit dan yang lainnya, atau bahkan bisa membuat kebal atau yang lainnya, nah ini syirik. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat saja. Tinggal kita tanyakan kepada orang-orang dari kalangan ikhwan kita salafiyin yang memang paham tentang permasalahan ini, bahwa apakah gerakan-gerakan tersebut memang terbukti secara ilmiah, ya bisa emang mengurangi rasa sakit dan yang lainnya, itu benar apa enggak. Nah, seperti itu. Masa ada ilmu pernapasan akhirnya dengan itu ditembak bisa kebal, ada enggak? Misal, kalau misalnya ada, ya sudah, ini kayaknya ya, mana ada terbukti secara ilmiah dengan mau pernapasan bagaimanapun ditembak M16 kebal. Nah, ini syirik. Seperti itu. Tapi misalnya saat ini kita latihan pernapasan, ini bisa luar biasa. Kita beraktivitas setengah jam itu nggak kerasa capek, atau satu jam kita dikeroyok orang misalnya, ngeladeni selama sejam bisa nggak capek, misal. Atau dipukul, subhanallah, Ustaz, rasa sakit itu kayak nggak ada, misal itu. Ada ya kira-kira seperti ini? Hah? Anda juga nggak tahu siapa ini, mana para pendekarnya, nah, mana Abu Reza ini? Ada Abu Reza? Akh Ihsan mana? Nah, ada yang seperti itu? Ya, kita dengan melatih pernapasan akhirnya bisa rasa sakit itu bisa berkurang. Beda dengan kalau kita nggak latihan pernapasan misalnya. Ketika dipukul itu rasa sakitnya nggak seperti ketika kita nggak latih pernapasan misalnya. Ada yang seperti itu? Hah? Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Latihan pernapasan seperti itu. Latihan pernapasan. Sehingga kalau kita latihan ini, bisa dapat ilmu meringankan tubuh. Gimana itu? Bisa terbang gitu. Ada yang seperti itu? Nah, ini berarti terus. Nah, ini ada kesyirikannya ini. Hah? Nah, itu tinggal dilihat itu aja. Sedangkan syirik itu apa sih? Syirik itu salah satunya, ya, definisinya itu kita menjadikan suatu hal itu menjadi sebab, kita meyakini bahwa itu sebab, sementara dari sisi syar'i nas dalil nggak terbukti, atau dari sisi penjelasan ilmiah ya nggak terbukti juga, penemuan dicoba diteliti nggak ada, itu syirik. Nah, seperti itu. Sehingga tinggal dilihat aja ilmu pernapasan itu yang bagaimana dan juga efeknya bagaimana. Seperti itu. Nah, barulah. Sehingga bagus, semangat latihan bela diri. Yang penting tetap di bawah bimbingan syar'i. Seperti itu. Baik. Nah, sudah kita tutup tadi ya? Hah? Terakhir sudah. Mengilmui dan ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia kan berarti sebelumnya, artinya ketika bukan lahir dalam keadaan Islam ya, sebelumnya Nasoro, sebelumnya Hindu dan yang lainnya, saya seperti itu ya. Nah, maka apakah dia masuk itu dalam kondisi terpaksa atau dia memang sudah tahu bahwa Islam itu agama yang hak, apa yang diajarkan Islam, walaupun sifatnya mujmal, dia tahu, atau ya memang kosong, artinya anak masih belum tergambar, ada seorang masuk Islam, begitu saja. Pasti kan dia sudah, sebelumnya, artinya terbuka, oh ternyata, seperti itu. Walaupun untuk tafasil, rinciannya, mungkin dia belum paham. Tapi secara mujmal, bahwa agama Islam itu adalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada kira-kira orang enggak tahu Islam, sudah tiba-tiba masuk Islam seperti itu aja. Nah. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ya, sebagai manusia lain yang melihat dia, maka kita hukumi secara zahir. Maka kita hukumi secara zahir. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Maka kita hukumi bahwa dia mengucapkan tersebut, ya sudah, memang dia jujur, memang dia apa namanya mengilmui, memang dia cinta dan yang lain-lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama bin Zaid, asyakokta sadrahu fakaifa tasna bila ilaha illallah idza jita yaumul qiyamah. Ketika membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, Usama mengatakan, ya Rasulullah khaufan minas sayf. Ya cuma takut dari pedang. Seperti itu. Nah. Sehingga orang yang baru masuk Islam, dari sisi kita. Baik, orang gak ikhlas. Masuk Islam gak ikhlas. Ya Rasulullah, pada hakikatnya dia bukan Islam. Seperti itu. Pada hakikatnya. Tapi siapa yang tahu perkara hati? Orang munafik. Sudah dia bukan Islam. Seperti itu. Makanya dia masuk dalam neraka. Allah mengetahui dia munafik. Sudah, dia kafir-kafir. Tapi di batinnya. Seperti itu. Islamnya enggak sah? Enggak sah. Tapi, siapa yang tahu hakikat sebenarnya? Kan seperti itu. Adapun kita orang lain yang melihatnya, sudah kita hukumi secara zahir. Nah. Barakallahu fiik. Taib? Nah. Itu ya, ikhwan ya. Nah.